بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-49 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, lantas siapa Rabb kalian berdua, wahai Musa? Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa menjawab, Rabb kita adalah yang mampu memberi segala sesuatu sesuai dengan penciptaannya. Kemudian Allah lah yang memberi petunjuk. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun bertanya, lalu mengapa generasi-generasi dulu aman-aman saja? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Nabi Musa menjawab, ilmu tentang generasi-generasi zaman dulu ada di sisi Rabbu dalam kitab Lauhul Mahfud. Ala yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak sesat dan tidak lupa. Alladhi ja'ala lakumul arda mahda. Allah lah yang menjadikan untuk kalian bumi seperti hamparan yang dibentangkan. Wasalakalakum fiha subula, dan memberi kemampuan kalian untuk melewati jalan-jalan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah lah yang menurunkan dari langit air hujan. Fakhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kemudian kami mengeluarkan dengan sebab air hujan itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasang. Kulu war'au an'amakum. Makanlah dan gembalakan binatang-binatang ternak kalian. Inna fi dzalika laayatil ulil nuha. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang cerdas. Minha khalaqnakum. Dari bumi itulah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan dari bumi itu pula kami mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itulah kami akan mengeluarkan kalian pada kesempatan yang lain. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu taala fi tafsirihi, ay qala Fir'aun li Musa ala wajhil inkar, fama rabbukuma ya Musa? Fajaba Musa bijawabin safin kafin wabihin. Faqala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa thumma hada. Ay rabbuna alladhi khalaqa jami'al mahluqati wa a'ta kulla mahluqin khalqahu al-la'iqa bihi ad-dal ala husni san'ihi min khalqihi min kibari jismi wa sighairihi wa tawassutihi wa jami'i sifatihi thumma hada kulla mahluqin ila ma khalaqahu lahu. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيمة من الأكل ما يتمكن به على ذلك. Artinya, Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa dengan nada mengingkari. Lantas siapa Rabb kalian berdua, wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang memuaskan, yang mencukupi dan jelas. Nabi Musa menjawab, Rabb kita adalah yang mampu memberi setiap sesuatu sesuai dengan penciptaannya. Kemudian Allah lah yang membimbingnya. Artinya, Rabb kita adalah yang mampu menciptakan segala makhluk. Kemudian setiap makhluk dibentuk sesuai dengan bentuknya, yang menunjukkan betapa baik dan bagus penciptaan Allah terhadap makhluknya. Mulai dari yang besar fisiknya, yang kecil, yang pertengahan, dan semua sifat-sifat makhluknya. Kemudian Allah memberi bimbingan setiap makhluk sesuai dengan penciptaannya. Bimbingan ini bersifat umum dan bisa disaksikan pada setiap makhluk. Maka setiap makhluk engkau dapati mereka bergerak sesuai dengan penciptaannya untuk mendapatkan manfaat, bahkan untuk mencegah madarat darinya. Sampai sesungguhnya Allah Ta'ala memberi hewan ternak pemahaman yang dengan itu memungkinkan untuk mendapatkan manfaat. Wa hadza qawli ta'ala allazi ahsana kulla shay'in khalqah falladzi khalaqal mahluqat wa ataha khalqaha alhasan allazi la taqtarihul uqulu fawqa husnihi wa jaha limasalihiha wa rabbu alal haqiqah. Fa'ingkaruhu ingkarun li'adhamil asya'i wujudan. Wawa mukabaratun wa mujaharatun bilkadib. Falau kudira annal insana angkara minal umuril ma'luma ma'angkara, kana ingkaru li rabbil alamin akbar min dalik. Jawaban Nabi Musa ini seperti yang disampaikan dalam firman Allah Ta'ala yang lain. Dialah Allah yang memperbagus penciptaan segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan semua makhluk, kemudian memberi bentuk penciptaan yang baik untuk setiap makhluk. Yang mana seluruh akal tidak akan mampu untuk membuat lebih dari yang bagus itu. Kemudian Allah membimbing makhluk-makhluknya untuk mendapat maslahat. Dialah Rabb yang sebenarnya. Mengingkarinya berarti mengingkari sesuatu yang paling besar yang ada. Dan itu adalah bentuk kesombongan dan terang-terangan dalam mendustakan. Seandainya ditakdirkan manusia itu mengingkari perkara-perkara yang sudah jelas, maka dia tidak akan mengingkarinya. Maka pengingkaran terhadap Rabbul Alamin lebih besar kedustaan daripada itu. Walihada lamma lam yumkin Fir'aun ayu'anida hadad dalil al-qati'ah adalah ilal musaghabati ilal musyaghabati wa had 'anil maqsudi faqala li Musa fama balul qurun al-ula ay ma sa'nuhum wa makhbaruhum wa kaifa wasalat bihim al-hal wa kasabaquna ilal inkar wal kufri wa dhulmi wal ilad wa lana fihim uswah. Ketika Fir'aun tidak memungkinkan untuk menentang dalil yang pasti kebenarannya ini, Fir'aun kemudian mengalihkan dengan sesuatu yang membuat kegaduhan dan melencengkan dari tujuan pertanyaannya tadi. Fir'aun bikin pertanyaan yang lain kepada Nabi Musa. Lalu mengapa generasi-generasi yang dulu aman-aman saja padahal mereka kufur? Yakni bagaimana keadaan mereka? Bagaimana berita mereka? Bagaimana mereka sampai keadaan yang mereka alami? Mereka telah mendahului kita dalam mengingkari, mengkufuri, zalim, menentang. Kita cuma mencontoh mereka saja. Faqala Musa ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Ay qad ahsa'a ma lahum fi khairin wa syarrin wa katabahu fi kitabin wa huwa al-lawhul mahfuz wa hata bihi ilman wa khabara fala yadillu an syai'in minha wala yansa ma adimahu minha. Maka Nabi Musa tetap menjawab, ilmu tentang generasi-generasi terdahulu di sisi Rabbku dalam kitab Lauhul Mahfud, Rabbku tidak akan tersesat dan tidak akan lupa. Artinya Allah telah menghitung seluruh amalan mereka yang baik atau yang jelek. Allah telah mencatat itu semua dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah meliputi ilmu dan pengawasan tentang itu. Sehingga Allah tidak akan sesat sedikit pun tentang hal itu. Dan tidak akan lupa dengan apa yang telah Allah ketahui tentang umat-umat terdahulu. Wa matmunu dalik. Annahum qaddamu ila ma qaddamu walaku a'malahum wasayujazuna 'alaiha fala makna li su'alika wastifhamika ya fir'aunu anhum fatilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum fa in kana dalil alladhi awratnahu 'alaika wal ayatul lati arainakaha qad tahaqqaqat sidqaha wa yaqinaha wa wal waqi bangkit ilal haq wada'angkal kufra wa dhulma wa kasatal jidal bil batil wa in kunta qad syakakta fiha aw ra'aitaha ghaira mustaqimah fattariku maftuhun wa babul bahsi ghairu mughlaqin fa ruddat dalila bidalil wal burhan bil burhan walan tajida li dalika sabila madamal milwan. Kesimpulannya, umat-umat terdahulu telah melakukan apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah melakukan amalan-amalan. Mereka akan dibalas atas amalannya. Maka pertanyaanmu, wahai Fir'aun, itu gak ada kaitannya. Ya, pertanyaanmu tentang mereka itu gak ada kaitannya dalam masalah ini. Mereka itu adalah umat yang telah lewat. Mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Kalian juga mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Maka jika dalil yang kami sampaikan kepadamu, ayat-ayat yang kami perlihatkan kepadamu, yang seharusnya dibenarkan dan diyakini, karena itu adalah kenyataan yang benar, maka tunduklah engkau kepada kebenaran. Tinggalkan kekufuran, tinggalkan kedzaliman, tinggalkan banyak debat dengan cara yang batil. Tapi jika engkau ragu terhadap ayat-ayat itu, engkau menganggap ayat itu tidak lurus, maka jalan masih terbuka. Pintu pembahasan masih belum ditutup. Silakan engkau bantah dalil dengan dalil, bukti dengan bukti. Tapi engkau tidak akan mampu menemukan jalan untuk ke sana selama engkau condong dalam kebatilan. Kaifa waqad akhbara wa anhu annahu jahadaha ma'astiqaniha kama qala ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulwa wa qala Musa laqad alimta ma anzal ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair fa'ulima annahu dhalim fi jidalihi qasduhu al-ulubu fil ardi. Bagaimana lagi Allah Ta'ala telah menghabarkan tentang kondisi Fir'aun. Si Fir'aun ini sengaja menentang padahal sudah yakin dengan kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mereka sengaja menentang dalam keadaan jiwa mereka meyakini itu benar. Namun ditentang karena zalim dan membanggakan diri. Nabi Musa juga pernah berkata, sungguh engkau telah mengetahui tidak ada yang bisa menurunkan itu semua kecuali Rab langit dan bumi. Dan itu jelas sebagai bukti kebenaran. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa Fir'aun ini zalim dalam perdebatannya. Tujuannya hanyalah untuk menjadi orang yang tinggi di muka bumi. Thummas istadraja fi hadzal dalil al-qati bi dzikri katsirin min ni'ami wa ihsani ad-daruri. فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراسا بحالة tatamakkanuna minas sukuni fiha wal qarari wal bina'i wal gharasi wa itaratiha li istira'i wa ghairi wadalika wadallalaha lidalik walam yaj'alha mumtani'atan an maslahatin min masalihikum. Nah, kemudian di samping dalil yang pasti kebenaran, Allah Ta'ala menambah dengan menyebut banyak nikmat-nikmatnya dan kebaikan-kebaikan yang menjadi kebutuhan pokok makhluknya. Maka Nabi Musa melanjutkan penjelasan, dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan kalian bumi sebagai hamparan, yakni sebagai hamparan yang memungkinkan kalian untuk tinggal di sana, menetap di sana, membangun bangunan di sana, bercocok tanam di sana, dan kalian bisa melakukan sesuatu yang menenangkan dan yang lain, dan menundukkan itu semuanya untuk kalian. Dan tidaklah Allah menghalangi dari kemaslahatan yang kalian butuhkan. Wa salakalakum fiha subulah aina fadalakum turqa almusilata min ardin ila ardin min qatar ila qatrin hatta kana aladamiyun yatamakkanuna min alwusul ila jam'il ardi bi ashali ma yakun fayantafi'una bi asfarihim aktsara mimma yantafi'una bi iqamati. Allah juga yang memudahkan kalian untuk bisa menempuh jalan-jalan di bumi itu. Kalian mampu melakukan perjalanan melewati jalan-jalan tadi dari suatu daerah ke daerah, dari penjuru ke penjuru, sampai manusia mampu menjelajah semua permukaan bumi dengan alat yang paling mudah yang ada. Mereka bisa mengambil manfaat perjalanan mereka itu lebih dari manfaat yang mereka dapatkan ketika mukim. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Ay anzala al-matar fahya bil ardi ba'da mautiha wa ambata bidzalika jami'a asnafin nawabiti ala ikhtilafi anwa'iha wa tasattatat watasattat asqaluha ya watasattat asqaluha watabayana ahwaluha fasaqahu wa qaddarahu wa yassuruhu rizqan lana wa li an'amina walaula dalika lahalaka man 'alaiha min adamiyyin wa hayawanin wa li hadha qala qulu wa'au an amakum wasiyaku ala wajil imtinan liadulla dhalika ala annal asla fi jam'in nawabit al-ibaha fala yukharamu minhum ila makana mudhirran kasumum wa nahwi. Allah lah yang menurunkan dari langit air hujan, kemudian kami mengeluarkan dengan sebab air hujan itu berbagai macam tanaman yang beraneka ragam. Yakni Allah menurunkan hujan, kemudian dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah matinya. Yakni Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman dengan berbagai bentuknya, dengan bermacam-macam modelnya dan berbeda-beda keadaannya. Allah yang mengurusnya, yang mengaturnya, yang memudahkannya sebagai rezeki bagi kita dan bagi binatang ternak yang kita miliki. kalau bukan dengan sebab itu, pasti akan hancur dan binasa semua yang ada di permukaan bumi, baik manusia atau hewan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, silakan kalian makan dan gembalakan binatang ternak kalian. Disebutkan dalam ayat ini untuk mengingat nikmat Allah, agar bisa kita ambil dalil bahwa hukum asal tumbuh-tumbuhan itu mubah, tidak diharamkan untuk mereka, kecuali yang membahayakan seperti racun dan yang semisalnya. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha ay ladzabil uqul arzina wal afkaril mustaqimati ala fadlillah wa ihsanih wa rahmatihi wa si'ati judihi wa tamami inayatihi wa ala annahu rabbul ma'budu al malikul mahmudu alladhi la yastahiqul ibadah siwahu walal hamdu wal madhu wassana'u illa man imtanna bihadin ni'am wala annahu ala kulli syai'in qadirun fa kama ahyal arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulin nuha. Ulin nuha itu adalah orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, memiliki pikiran-pikiran yang lurus untuk memahami karunia Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah, luasnya, kedermawanan Allah, sempurnanya perhatian Allah untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah Rabb yang disembah, Raja yang dipuji, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, tidak ada pujian kecuali untuk Allah yang memberi semua nikmat ini. Dan itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga Allah mampu menghidupkan bumi setelah matinya. Ini menunjukkan Allah mampu pula menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Wa hasallahu ulin nuha bidalik li'annahum al-muntafi'una biha an-nadhiruna ilaiha nadra i'tibarin wa amma man adahum fa'innahum bimanzilatil baha'im as-sarihah wal-an'am as-sa'imah la yanduruna ilaiha nadra i'tibarin wa la tanfudu basairhum ilal maksud minha bal hadduhum haddul baha'im ya'kuluna wa yasrabun wa qulubuhum lahiyatun wa ajsamuhum mu'ridatun wa ka'ajim min ayah fis samawati wal ardi yamurun 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan ulin nuha karena mereka lah yang bisa mengambil manfaat. Mereka lah yang bisa melihat dengan penglihatan untuk mengambil pelajaran. Adapun selain ulin nuha, maka kedudukan mereka itu sama seperti binatang ternak yang lepas atau binatang ternak yang digembalakan, diurus dalam kandang, ya, digembalakan. Kalau sarihah itu dilepas dari makan sendiri, kalau sa'imah itu makannya disiapkan. Nah, mereka tidak melihat itu semua dengan penglihatan untuk diambil pelajaran. Dan mata-mata mereka tidak bisa untuk dipakai mengambil pelajaran yang dituju. sehingga mereka itu sama seperti binatang ternak. Yang mereka lakukan makan, minum, hati mereka lalai. Jasad-jasad mereka naam berpaling dari kebenaran. Banyak ayat atau tanda di langit dan di bumi yang melintasi mereka, tapi mereka berpaling darinya. Walamma dzakara karamal ardi wa husna syukriha lima yanziluhu wa huwa alim minal matar wa anna bi idzni rabbiha tukhrajun nabatul mukhtalifu al-anwa akhbar annahu khalaqna minha wa fiha yu'iduna idza mitna fatufinna fiha wa minha yukhrijuna taratan ukhra fakama awjadana minha minal adam waqad alimna dhalika wa tahakaknahu fasayu'iduna bilba'ati minha ba'da mautina yujaziyana bi'amalina alati amilnaha alaiha wahadani dalilani alal i'adah akliyani wajihani ikhrajun nabat minal ardi ba'da mautiha wa ikhrajul mukallafina minha fi ijadihim. Setelah Allah Ta'ala menyebut kemuliaan-kemuliaan bumi dan menyebutkan betapa baiknya mensyukuri apa yang Allah turunkan di atas bumi berupa hujan, dan menyebutkan bahwasanya hujan itu turun dengan izin Rabb-nya, kemudian mampu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda bentuknya, maka Allah Ta'ala menghabarkan bahwa kita diciptakan oleh Allah dari bumi. Nah, dan di bumi itulah kita akan dikembalikan ketika kita mati, kemudian dikubur di dalam bumi. Dan dari bumi itu pula Allah akan mengeluarkan kita pada kesempatan yang lain. Sebagaimana Allah telah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada, maka dengan demikian kita mengetahui dan kita meyakini bahwa Allah akan mengembalikan kita dengan dibangkitkan dari bumi setelah kita mati untuk membalas amal-amal yang telah kita amalkan di atas bumi. Ini adalah dua dalil tentang adanya hari kebangkitan dengan dalil akli yang jelas. Yang pertama, Allah mampu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi setelah bumi itu mati, tandus. Yang kedua, Allah mampu mengeluarkan para mukallaf, yakni manusia dan jin dari bumi setelah Allah menciptakan mereka. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna Fir'aun yatamakkanu. Raddat dalil al-qati. Bi'anna Allah Rabbul Alamin. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Fir'aun tidak mampu membantah dalil yang pasti kebenarannya yang menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala adalah Rabb alam semesta. Asalnya, anna Fir'aun qad jadala Musa alaihi salam bil batil. Ma'a anna nafsuhu istaiqana atau istaiqanat, ya. Ma anna nafsuhu istaiqanat bima ja'a bihi Musa alaihi salam. Yang kedua, bahwa sungguhnya Fir'aun sungguh telah mendebat Nabi Musa dengan cara yang batil. Padahal jiwanya Fir'aun itu mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau orang itu sudah yakin dengan kebenaran, itu harusnya kan menerima, ya. Tapi Fir'aun tidak. Sudah yakin apa yang disampaikan Musa itu benar, dia juga gak bisa bantah. Dia kok malah nentang. Nah, berarti ini sungguh terlalu, ya. Nah, berarti dia membantah Musa dengan cara yang batil. Asalisah, anna Musa alaihi salam qad bayyana di Fir'aun ad-dalil ad-dalila as-syar'iyya wad-dalila al-aqliyya. Bahwa sungguhnya Nabi Musa alaihissalam telah menjelaskan kepada Fir'aun dalil syar'i dan dalil akli. Walakinnal hidayata lillahi wahdah. fa'angkaroha Fir'aun zulman wa uluwa. Maka tetapi hidayah taufik itu di tangan Allah saja. Maka Fir'aun mengingkari semua itu karena zalim dan menginginkan kedudukan yang tinggi di muka bumi. Baik. Arabiah. Al-Asru. Atau annal asla. Annal asla. Fi jami'in nawabit al-ibaha. Fala yuharramu minhum illa makana mudirran kasumum wa nahwi. Pada asalnya, semua jenis tumbuh-tumbuhan itu hukumnya mubah atau halal. Tidak ada yang diharamkan untuk mereka kecuali yang membahayakan. Seperti racun dan yang semisalnya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang beracun. Kalau dikonsumsi maka menyebabkan orangnya keracunan dan mati, ya. Maka ini diharamkan karena membahayakan. Al-Khamisah. Anna Allah khassa ulinnuha bidalik di annahum al-muntafi'una biha an-nadiruna ilaiha nadra tibarin wa amma man adahum fa'innahum bimanzilatil baha'im as-sarikhah wal-an'am as-sa'imah la yanduruna ilaiha nadra tibar walatafudu basairum ilal maksud minha bal hadduhum haddul baha'im ya'kuluna wa yashrabun wa qulubhum lahiyah wa tsamhum mu'ridatun. Bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ulin nuha, yakni orang-orang yang berakal cerdas, memiliki pikiran yang lurus, karena mereka yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Mereka melihat dengan penglihatan mengambil pelajaran. Adapun selain ulin nuha, mereka itu seperti binatang yang cari makan sendiri atau binatang ternak yang digembalakan. Tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan penglihatan mengambil pelajaran. Penglihatan mereka tidak bisa membaca tujuan ayat-ayat itu. Sehingga kegiatan mereka sama seperti kegiatan binatang-binatang ternak. Makan, minum, hatinya lalai. Dan tubuh mereka berpaling dari kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Wallahu ta'ala bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.